Mitra Bisnis dalam tajuk Platform Presiden 2014 Bidang Infrastruktur, Wiki Anggi menyebutkan, kendala utama dari upaya pengembangan infrastruktur di tanah air adalah ideologi yang mengatakan bahwa infrastruktur sebaiknya dibangun oleh swasta atau bersama-sama dengan swasta dalam bentuk apa yang dinamakan public-private partnership. Sementara di sisi yang lain, swasta diketahui tidak akan menanamkan modalnya tanpa perolehan laba atau return on investment yang dianggap menarik. Dengan demikian, pengguna infrastruktur harus dikenai tarif yang besarnya mencukupi untuk memberikan laba kepada perusahaan tersebut. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model pemerintahan serta ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Baik Pak Kwik, seperti apa sebenarnya Bapak melihat kondisi itu? Untuk saya adalah ini adalah kedemonstrasi ketidakmampuan bangsa ini untuk ngurus negara yang benar. Yang paling mendasar saja tidak pernah dipenuhin kok. Jadi jalan satu, kedua adalah air bersih. Air bersih itu suatu urusan yang kalau di negara-negara yang normal sudah sangat lama bisa diminum dari keran langsung. Itu pun tidak mampu. Apapun setelah sekian lama, kok tidak ada yang ditangani secara serius yang penting. Jadi hakikat negara itu sudah tidak ada lagi. Kenapa sih kok kita nggak hidup di rimba belantara saja dengan hukum rimba itu? Kenapa membentuk negara? Karena dengan bersama-sama akan bisa sinergi, karena memungut pajak bisa dipakai untuk kesejahteraan bersama. Tetapi kesejahteraan bersama yang dibangun itu untuk apa? Minimal sekali kan, kalau dilihat dari keyakinannya. Walaupun pelaksananya tidak, pemerintah itu yakin apa tidak bahwa irigasi yang dibutuhkan oleh petani itu harus gratis. Kalau pemerintah ditanya gitu, jawabannya iya, harus gratis itu kan. Tapi kalau kita meningkat lagi, penyediaan air bersih itu harus gratis apa tidak? Itu saja dia sudah mengatakan tidak gitu. Jadi yang diartikan dengan infrastruktur itu, mereka tidak merasa ini tugas pemerintah. Jadi operasinya swasta semua gitu. Dikontrakan, swastanya bayar kepada pemerintah. Tapi Pak Kwik, seberapa banyak yang beranggapan seperti itu? Ya itu, bangsa Pak Budiono segala yang neolib-neolib ini, itu urusannya swasta. Pemerintah yang mana? Pemerintah sudah menyediakan jalan gratis kan, yang namanya jalan alternatif. Pemerintah tidak mau menggunakan APBN-nya yang untuk gitu-gitu. Demikian Kwik Yanggi. Beni Rahmadi, Pas FM.